Yang kita masih pada bab tentang masalah taubat, tentang keutamaan taubat. Jadi hadis yang disebutkan oleh beliau yang berikutnya, qala rahimahullah wa an Abi Nujayb bi dhammin nuni wa fathil jim. Abi Nujayb dengan mendhammahkan nunnya nu dan memfatahkan jimnya nuja, Nujayb. Imran ibn Husain, kunyah beliau Abi Nujayb, nama beliau Imran ibn Husain. Al-Khaza'i, beliau dari negeri Khaza'ah. Faedah, kalau ada alam, isim alam, nama orang, kemudian disebutkan pula nama kunyah, boleh didahulukan kunyahnya, boleh pula naam diakhirkan. Boleh kita katakan Abi Nujayb Imran bin Husain atau Imran bin Husain Abi Nujayb. Boleh kedua-duanya. Tapi kalau dengan lakob, lakob itu gelar yang dirasa sebagai gelar-gelar yang kurang bagus, maka diakhirkan. Misalkan Imran bin Husain At-Tajir, Imran bin Husain Al-A'ma. Ini harus diakhirkan dari namanya. Tidak boleh dikedepankan. Tidak boleh kita katakan At-Tajir Imran, Al-Faqih Imran. Nah, beliau mengatakan radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai beliau dan bapaknya, anna imra'atan, ada seorang perempuan, min Juhainah, dari negeri Juhainah, atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Rasul. Perempuan ini mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya hubla min az-zina. Dalam keadaan dia sedang hamil karena zina. Imran bin Husain bin Nujayb menceritakan sebuah kisah seorang wanita yang hamil karena zina datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka perempuan tadi berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asabtu haddan, aku telah berbuat dosa yang harus diberikan hukuman, atau asabtu haddan, telah menimpaku sebuah hukuman. Fa'aqimhu alayya, maka tegakkanlah untukku, tegakkanlah atasku hukuman tadi. Ya, setelah menceritakan dia hamil karena zina, ya, sebagai ungkapan yang lebih tepat mengungkapkan dengan bahasa kiasan, asabtu haddan, ya, telah menimpaku sebuah hukuman, maka tegakkanlah atasku wahai Rasul. Faja'a Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha. Maka ketika telah diceritakan keadaan si wanita ini, maka Nabi memanggil walinya, wali dari perempuan ini. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, ahsin ilaiha, urusi dia dengan baik. Fa'idha wabu'at fa'tini, kalau sudah melahirkan maka bawalah perempuan ini kepadaku. Fa'ala, kemudian walinya melakukan sesuai dengan perintah Rasul. Fa'amara bihan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai melahirkan, kemudian wanita ini dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi memerintahkan untuk diikat bajunya. Fasuddat 'alaiha thiyabuha, diikat bajunya agar supaya tidak tersingkap auratnya. Ya, si wanita ini setelah melahirkan dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diperintahkan untuk diikat baju-bajunya, ya, agar supaya tidak tersingkap. Tsumma amara biha farujimat, kemudian diperintahkan untuk dirajam. Tsumma shalla 'alaiha, setelah meninggal Nabi pun menyalati perempuan tadi. Faqala lahu Umar, maka Umar berkata kepada Nabi, tusalli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanat. Ya Rasulullah, apakah kita harus sholat terhadap perempuan ini sementara dia sudah zina? Qala laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'atuhum. Sungguh wahai Umar, perempuan ini telah bertaubat dengan taubat yang nasuha, berani mempertanggungjawabkan dosanya. Kalau seandainya taubatnya itu dibagi-bagi 70 orang dari penduduk Madinah, mencukupi mereka pahalanya. Wa hal wajadta afdala min an jada bi nasiha lillahi azza wa jalla? Apakah engkau mendapati ada amalan yang lebih afdol daripada wanita ini? Dia sungguh-sungguh, ya, memperbaiki dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Mana syahid dari hadis ini? Syahid dari hadis ini adalah perempuan yang dia zina, kemudian dia hamil, kemudian menunjukkan taubatnya dengan mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan keadaannya. Bertanggung jawab dengan perbuatannya sebagai bentuk taubat yang sahihah, taubat yang nyata dari dirinya. Menunjukkan bahwasannya di dalam Islam disyariatkan kita untuk bertaubat dari kesalahan-kesalahan kita, bersegera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal menjemput, sebelum kematian mendatanginya. Toi. Adapun persaksian seorang wanita terhadap zina walaupun dia sendiri, maka diterima dalam Islam. ya, persaksian seseorang yang berbuat dosa terhadap dirinya sendiri diterima dalam Islam. Tidak perlu saksi. Tidak perlu saksi karena sudah iqrarun li nafsihi, penetapan untuk dirinya. Tetapi kalau kita hendak menuduhkan perbuatan zina pada seseorang, entah itu laki-laki atau itu perempuan, maka dibutuhkan arba'u syahadat, 4 persaksian. Kalau tidak, maka yang menuduhnya dicambuk dan yang dituduhnya selamat. Ya, dan 4 orang ini harus ya rabi ainihi, melihat dengan kedua matanya. Tidak hanya mendengar suara. Ya, tidak hanya mendengar tas suara. Jadi kalau kita lewat di sebuah tempat, kita mendengar suara ya rintihan, mendengar suara desahan yang yakin bahwasanya ini adalah zina, maka tidak boleh kita katakan fulan telah zina. Ucapanmu ini akan mengantarkan sebuah had, mengantarkan sebuah hukuman. Apa? Dicambuk. Kalau dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi selain dirinya, dia akan dicambuk. Ya, sampai-sampai kalau dia melihat di depan matanya orang yang berzina, ya, depan matanya lihat. Kemudian dia pergi ke hakim, ya hakim saya melihat dengan kedua mataku 2 orang ini zina, tidak diterima persaksiannya. Sampai dia mendatangkan 3 orang yang lain yang juga melihat dengan matanya. Ini diantara daripada beratnya persaksian masalah zina. Beratnya persaksian masalah zina. Dia melihat dengan betul, farjun di farjin, masuknya kemaluan, ya, dengan kemaluan. Tetapi kalau seorang tadi mempersaksikan dirinya sendiri bahwasanya dia telah zina, maka cukup. Cukup, ya, sebagai bentuk daripada bukti dia sebagai tertuduh atau tersangka, kemudian dihukum dengan hukum rajam. Ini masalah persaksian. Tapi kalau yang lainnya cukup 2 orang, ya, seperti mencuri 2 orang, atau merampok, atau mengambil hak, persaksian dengan bayyinah, dengan bukti-bukti yang lain, surat, tanda terima, tanda sekian dan sekian. Tetapi kalau tidak, maka tidak diterima. Tidak diterima persaksiannya tadi. Nah, kemudian disebutkan di sini faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, fa fi hadzal hadis dalilun ala fawaid katsirah. Di dalam hadis ini terdapat beberapa faedah yang sangat banyak. Min hadarinya annazani idza zana wa huwa muhsan, seorang yang berzina apabila ketika zinanya dia telah muhsan, muhsan terjaga dalam artian dia telah menikah. Qatta zawwat, setelah menikah, bukan seorang bujang atau gadis. Fa innahu yajibu yurjam wujuban, maka wajib untuk dirajam. Hukumnya wajib untuk dirajam. Sekilas hukum rajam ini tampaknya kecil. Zina saja kok dirajam. Ya. Sepintas hukum rajam ini seakan-akan tidak bisa diterima akal. Kenapa? Sementara orang yang berzina itu terkadang mereka melakukan zina suka sama suka. Jadi tidak ada unsur paksaan. Mungkin kalau dia memperkosa, naam. Ini sedikit kita menimbangnya mungkin. Tapi kalau mereka berzina suka sama suka, kok juga dirajam? Taib di balik hukum rajam ini di belakangnya hikamun katsirah, hikmah-hikmah yang banyak. Di antara daripada hikmah hukum rajam sebagai irtidaan, sebagai hukuman yang bisa menakutkan seseorang agar supaya tidak melakukan yang sama. Kalau zina kemudian dinikahkan, ya enak. Semua orang akan melakukan, bahkan akan berganti-ganti pasangan. Enggak ada hukumannya ini, dihukumkan paling dinikahkan. Ya, tidak bisa seperti dalam Islam. Baik, kalau saat ini ketahuan dengan empat saksi, kemudian tegak di sana khalifah Islam, di sebuah negara-negara Islam, maka di situ pemimpin waliul amr berhak untuk melakukannya di hadapan manusia. Semua dikumpulkan manusia, kemudian na'am dipersaksikan di hadapan mereka sebagai bentuk az-zajru, supaya apa, tidak diulangi perbuatan seperti ini oleh yang lainnya. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa apa namanya zina hukumnya hukum rajam, kok enggak dicambuk, kok enggak dipotong saja, kok enggak dipenjara saja? Karena zina itu ya, seseorang yang melakukannya apa, merasakan kelezatan dari ujung sampai ujung, dari kepala sampai kakinya, menikmatinya. Sehingga ketika dirajam, maka batu ini akan apa namanya menimpa semua badannya yang tadi dia rasakan kenikmatan ketika zina. Harus semua mendapatkan kafarah dari hal ini. Ini diantara daripada hukum rajam. Kalau mencuri cukup karena tangan yang melakukan, maka dipotong tangannya. Kalau merampok tidak dipotong tangan, tetapi apa? Disuruh mengganti dua kali lipat dari apa yang dia ambil. Ya. Baik, ini bedanya merampok dengan mencuri, dengan juga rajam. Di antara daripada rajam, ini untuk menakut-nakuti ya, seseorang yang hendak berzina, agar supaya tidak berzina. Kenapa? Kalau berzina ini akan bercampur baurnya nasab. Bercampur baurnya nasab. Ini anaknya siapa? Sementara nasab dalam Islam ini sangat dijaga. Keutuhan nasab keluarga ya, dijaga dengan benar. Kehormatan seseorang dijaga dengan benar. Karena perbuatan keji dan mungkar diantaranya adalah zina. Ya, bersetubuh dengan orang-orang yang tidak halal untuk dimilikinya. Ya, seorang zani atau zaniyah yang sudah muhson, sudah berkeluarga, kemudian dia zina, maka hukumnya adalah rajam. Yang menegakkan siapa? Yang menegakkan adalah hukumah yang sah di negara setempat. Adapun kita, ya penduduk biasa, ya jabatan-jabatan yang sifatnya di bawah penguasa, maka tidak berhak untuk melakukannya. Berhak untuk melakukannya. Selama negara kita tidak melakukan, maka kita sebagai penduduk menyerahkan semuanya kepada mereka. Kita tidak berhak untuk melakukan sendiri-sendiri. Ya, desa melakukan sendiri, desa yang sana melakukan sendiri. Tidak ada yang berhak tentang masalah ini. Ya, dilakukan sendiri-sendiri. Sebuah jamaah melakukan hukum rajam sendiri, ini juga tidak boleh. Ya, jangan mentang-mentang rajam adalah hukum Islam, kemudian semua berhak untuk melakukan. Tidak. Yang berhak untuk melakukan hukuman adalah pemerintah yang sah setempat. Kalau tidak, maka kita sebagai rakyat hanya sekedar mengingatkan, menasihatkan. Jadi tidak halal hukumnya seorang muslim yang menghukum hukuman rajam bagi saudaranya yang berbuat zina, kalau seandainya tidak diizinkan oleh pemerintah setempat. Karena hak menghukum, hak menjatuhkan hukum adalah pemerintah, bukan kita sebagai rakyat. Itu diantara hikmah kenapa seorang yang zina hukumnya hukum rajam, untuk menjaga nasab kita, ya agar supaya tidak bercampur dengan nasab orang, untuk menjaga keluarga kita agar supaya tidak diganggu orang, untuk menjaga anak kita agar supaya kehormatannya terlindungi. Di balik itu berbagai macam hikmah-hikmah yang sangat banyak, dan digolongkan pada zaman kita ini sebagai zina adalah nikah mut'ah, nikah kontrak. Yang sekarang sedang di sebarkan atau bahkan dijadikan agama oleh kaum Syiah Rafidhah yang marak ya, budaya ini di Iran, di Irak, nikah mut'ah. Bahkan mereka meyakini bahwasanya anak dari hasil mut'ah lebih mulia daripada nikah. Ya, nikah ya dari hasil mut'ah, kemudian yanjab ya, abna melahirkan sebuah anak, seorang anak, anaknya yang lebih mulia dari orang yang nikahnya dengan nikah syar'i menurut Islam. Sampai seperti itu. Yang pada hakikatnya nikah mut'ah atau nikah kontrak adalah zani pada masa ini. yang mana apa syariat yang telah dihapus oleh Rasulullah SAW yang dulunya merupakan syariat kita, tetapi sudah dihapus oleh Nabi SAW. Ini nikah mut'ah, nikah kontrak, nikah dengan sewa. Seperti kita sewa kamar. Ya, kita datang ke perempuan, saya punya baju ini, saya mau nikah sama kamu seminggu, mau apa enggak? Enggak, 2 hari saja, sudah selesai dengan baju, 2 hari. Setelah itu, bebas. Nah, yang seperti ini diberatkan sebagaimana zina pada naam agama kita. Tidak halal dengan sebabnya seseorang untuk menyentuh, apalagi sampai jima wanita-wanita yang naam hanya dijadikan sebagai kontrak-kontrak atau bahkan hanya sekedar disewa untuk memuaskan naam nafsu seseorang. Apa bedanya dengan zina? Habis zina dibayar, selesai. Nikah kontrak seperti itu pada zaman sekarang. Baik, cuman bedanya di embel-embel dengan syariat. Sehingga sebagian dari kaum muslimin yang bodoh dengan perkara ini menganggap ini sebagai sebuah syariat Islam. Yang sekarang sedang dilakukan dan dijalankan oleh mereka para Syi'i, Syiah, bahkan ya, gembong mereka Ayatullah Khomeini dan lain sebagainya. Rajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah merajam. Wa rajamal khulafa, dan para khulafa sebelumnya, setelahnya, min ba'di setelahnya juga merajam orang-orang yang zina. Walakinallaha fi hikmatihi nasahaha minal Qur'an lafdan wa abqa hukman. Tetapi kalau kita tengok dalil dari Al-Qur'an tentang masalah rajam ini enggak kita temukan dari Al-Baqarah, ya Al-Fatihah sampai Anas, kita baca berulang-ulang, kita tidak akan menemukan ayat rajam. Ya, tidak akan menemukan ayat rajam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menghapus ayat ini. Ya, telah menghapus ayat ini disebutkan di dalam Al-Qur'an sebelumnya, sebelum dihapus tentang masalah ayat rajam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dari hikmahnya pula menghapus ayat rajam secara lafaz di dalam Al-Qur'an. Jadi kita enggak menemukan secara lafaz dalam Al-Qur'an ayat rajam. Tetapi wa abqa hukmaha, menyisakan hukum rajam tetap ada sampai nanti menjelang hari kiamat. Hukumnya masih ada tapi lafaznya dibuang. Ini macam daripada macam bagaimana Allah menghapuskan menasakh, yakni menghapus ayat dan mengganti yang lainnya, di antaranya menghapus lafaznya tapi hukumnya masih ditetapkan. Sebagian yang lain lafadznya dibuang, hukumnya juga dibuang. Sebagian yang lain lafadznya dibaca, tapi hukumnya dibuang. Disebutkan di dalam kitab Usul Fiqih dan juga yang lainnya tentang masalah ini. Toi. Fi hadhil ummah, pada umat ini, faida zanal muhson. Kalau ada seorang yang sudah muhson, sudah menikah, kemudian dia zina, faina yurjam hatta yamut, dia dirajam, dilempari batu sampai meninggal. Yuqafu fi makanin wasi'in wa yastami'un nas, dia diberdirikan di tempat yang luas dan manusia dikumpulkan untuk menyaksikan hukuman ini. Wa ya'khuduna minal hasa yarmunahu fihi hatta yamut, kemudian mengambil batu-batu kemudian dilemparkan kepada orang yang berzina ini sampai dia meninggal. Ini hukuman rajam. Jadi kalau seandainya hukuman ini diterapkan, syariat Islam ini diterapkan, para ulama menyebar di seluruh pelosok dunia, maka sungguh tidak ada yang namanya zina, tidak ada yang namanya pelacuran, tidak ada yang berselisih nasab, akan terjaga anak-anak mereka. Tetapi karena hukuman ini, ya sebagian dari kaum muslimin karena tidak pahamnya dari bahaya-bahaya yang akan diakibatkan dengan zina, sehingga mereka tidak sadar. Dibukalah berbagai macam tempat-tempat pelacuran dengan legalisasi pemerintah, dan bahkan ya diantara daripada menurut mereka kebijaksanaan, kalau seandainya ada orang yang berzina dinikahkan, padahal khilaf para ulama apakah orang yang berzina itu sah setelah zina mereka dinikahkan. Oh, sebagian mayoritas para ulama tidak sah. Ya, seorang yang berzina dengan orang, hukumnya dicambuk. Kalau dia masih gadis, yang satunya masih bujang, maka dicambuk. 100 kali, dijauhkan dan tidak dinikahkan. Baik. Tapi sebagian dari mazhab yang antara mazhab Syafi'i rahimahullah yang mengatakan nikahnya sah, tetapi menunggu sampai si wanitanya ini melahirkan anaknya, anak dari hasil zinanya. Karena anak dari hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapak zinanya. Anak dari hasil zina dinasabkan kepada ibunya. Dan anak dari hasil zina tidak mendapatkan hasil warisan atau harta warisan dari bapaknya, dia hanya mendapatkan harta warisan dari ibunya. Jadi kenapa seorang yang sedang hamil oleh zina tidak boleh untuk dinikahi sampai dia melahirkan? Karena agar supaya tidak tercampur air yang halal dengan air yang haram. Ya, zina itu air yang haram, air mani yang haram. Adapun menikah, ini air mani yang halal. Jadi ketika dia masih dalam keadaan mengandung kemudian dinikahkan, maka akan bercampur antara air yang halal dengan air yang haram tadi. Baik. Ini diantara masalah perzinahan. Maka berhati-hati daripada zina. Bertaubat. Kalau misalkan kita dulu pernah zina, apakah kita perlu mendatangi pemerintah setempat? Tidak perlu. Ya, cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang benar. Banyak ibadah, banyak melakukan sunnah, banyak zikir kepada Allah, taubat yang nasuha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Baik. Wa hadhihi min hikmatillahi 'azza wa jalla. Perkara ini termasuk daripada hikmah Allah Subhanahu wa taala. Annahu lam ya'mur syar'u bi an yadhbaha bi sayf wa yantahi amruhu. Dalam syarat ini tidak memerintahkan untuk dipenggal saja lehernya dengan pedang kemudian selesai, tidak. Bal yurjam bihadhil hijarah, tetapi dirajam, dilempar batu, hatta yata'adzab, sampai dia merasakan adab, wa yadhuqu alamul adab, dan merasakan pedihnya adab, fi muqabili ma wajadahu min ladzatin haram, balasan dari apa yang dia dapatkan dari kelezatan yang haram tadi. Karena zina merasakan kelezatnya dari kepala sampai kaki, maka ketika rajam, maka akan merasakan semua perihnya azab tadi. Ya, sebagaimana kaumnya Nabi Nuh, ketika mereka tidak bisa diingatkan dengan bahaya Luti mendatangi seorang laki-laki dengan laki-laki homoseksual, kaum homoseksual Luti, ya, maka diturunkan apa namanya hujan batu dari langit sebagai apa? Hukuman mereka. Tapi kalau Luti lebih bahaya, dibawa dia ke gunung, dilemparkan dari gunung. Ini kalau hukuman bagi seorang yang Luti homoseksual. Ini ada pada zamannya kaum Lut dan masih membekas sampai hari ini di kalangan orang-orang Arab. Alhamdulillah. Hal ini karena penyakit atau karena memang berbagai macam faktor yang menopangnya. Di antaranya karena mahalnya mahar. Ya. Kalau di Arab ini maharnya besar. Sampai-sampai mereka membujang sampai tua karena apa? Tidak bisa menikahi wanita karena mahal. Beda dengan negara kita ini, subhanallah, serba dimudahkan. Oh, dan tidak ada orang yang berpenyakit dengan penyakit itu kecuali memang dasarnya tabiat. Dasarnya memang mungkin bawaan, harus dia bertobat benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna hadza zani taladdada jami'u jasadihi bil haram. Karena si zani ini, orang yang zina ini telah merasakan kelezatannya seluruh badan bil haram, dengan perkara yang haram, dengan zinanya. Fakana minal hikmah, maka nyatalah termasuk dari bagian hikmah dalam syariat, an yanala hadzal jasad minal adab biqadri ma nala minal ladzah, untuk mendapati jasadnya tadi dari adab sesuai dengan apa yang dia dapatkan jasadnya dari kenikmatan zina. Ini di antara syar'i, ya, syariat ini memberikan hukuman, masya Allah, pas. Ya, berbeda dengan hukuman manusia. Berbeda dengan hukuman apa? Manusia. Tidaklah syariat ini memberikan sebuah hukuman, pasti dibaliknya ada berbagai macam hikmah-hikmah yang banyak. Ya, kenapa diantara kau pencuri kok cukup potong tangan? Kalau perampok justru yang terang-terangan di hadapan manusia kok malah cukup apa namanya? Mengganti dua kali lipat, misalkan yang dia rampok itu toko emas beratnya 1 ton, dia mengganti 2 ton. Ya, tapi kalau mencuri kok potong tangan, kok nggak adil? Iya kan, enggak? Mencuri yang harusnya sedikit, mungkin sekedar 10 juta atau 20 juta, kok dipotong tangan, ini merampok 1 ton toko emas, kok malah gak dipotong tangan, kok gak disembelih, kok gak di ya jatuhkan dari gunung. Syariat ini berarti kurang adil atau bagaimana? Kok lebih kejam yang mencuri daripada yang merampok? Ya, ini menunjukkan bahwasannya Islam ini mengajarkan kaum muslimin untuk bersikap rijal, bersikap laki-laki ya dalam segala hal, bukan bersikap perempuan. Ya, kalau seorang pencuri yang hendak mencuri, itu sikapnya bagaimana? Enggak seperti sikap perampok. Kalau mencuri tengok sana, tengok sini, sepi, langsung beraksi, pengecut. Maka Islam mengajarkan kepada kaum muslimin jangan jadi pengecut. Jadi seorang laki-laki tidak bersembunyi-sembunyi. Tetapi kalau perampok di hadapan orang, ya, gentle, rijal, berani, mungkin pukul-pukulan dulu, ya mungkin ya berkelahi dulu baru kemudian ngambil hartanya, berani di hadapan manusia. Maka apa hukumannya pun juga apa? Bukan seperti hukuman pencuri, tetapi apa? Di hukum dua kali lipat dari harta yang telah dia rebut tadi. Ini di antara faedah di dalam din, berbeda dengan hukuman-hukuman manusia. Wah, kalau membunuh 20 tahun penjara. Misalkan kalau merampok 5 tahun penjara, ya orang tidak akan merasakan takut. Justru kalau dia miskin mending di penjara, makan enggak pernah bayar tiap hari. Ya. Kalau dia benar-benar begajulan, ya sudah, mending di penjara enak. Keluar penjara ditakuti sama orang, disegani. Ya, apalagi kalau keluar penjara jadi seorang kiai misalkan, masya Allah, lebih terkenal. Oh, ya, sehingga apa, hukuman-hukuman tadi tidak pernah menjerakan seseorang. Orang keluar penjara bukan tambah insaf, tapi apa, tambah berusaha lagi. Ya, karena di penjara pun di sana apa, malah adu kekuatan dengan yang lainnya, berkelahi, pukul-pukulan, sehingga keluar penjara jadi kebal. Jadi pukul nggak mempan, karena di penjara sudah biasa dipukuli sama teman-temannya. Oh, sehingga tidak ada hikmah. Ya, hukuman yang diciptakan oleh manusia berbeda kalau hukuman yang diciptakan dalam syariat kita. Ada hikmahnya. Walihada qala al-ulama rahimahumullah, innahu la yajuz an yurjama bil hijaratil kabirah li'an al-hijaratil kabirah tujihizu alaihi wa yamutu sari'an wa yastari waladhi sagir jiddan li'an hadhi yu'tu'zi wa tutilu mautuhu walakin bihaqa mutawassit hatta yadhuqa al-alamu thumma yamut. Nah, kemudian batu yang apa yang dipergunakan untuk merajam? Bukan batu yang gede sekali apa namanya lempar mati, tidak. Tidak pula batu yang kecil sehingga menyakiti. Ya, tidak mati-mati sakit dilempari batu kecil, misalkan dilempari dengan batu-batu segini-gini sakit, cuma hanya rasa sakit tapi enggak mati-mati. Tapi apa dengan batu-batu yang setengah-setengah? Tidak besar sehingga tidak lekas mati, kemudian enak kalau sudah mati enggak ngerasa apa namanya sakit lagi. Mungkin sekali jebret misalkan kepalanya mati, tubuhnya tidak merasakan apa-apa. Tapi dengan batu-batu yang sedang. Kata beliau, sehingga apa, batu-batu ini apa? Mematikan dan tidak menyakiti. Tetapi apa? Mengazab bagian-bagian tubuhnya yang tadi dia merasakan kenikmatan ketika zina. Oi, ini diantara daripada syariat rajam. Yang melempar batu sampai meninggal. Untuk siapa? Untuk mereka yang sudah muhson, sudah menikah kemudian zina. Faida qala qa'ilun alaysa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qataltum fa'sinul qitlah wa idza dhabhtum fa'sinul dhibhah. Apabila ada orang yang berkata, bukankah Nabi mengatakan kalau kalian membunuh maka perbagus caranya, kalau menyembelih perbagus caranya. Wal qatlatu bisayf aryah lil marjum minar rajmi bil hijarah. Adapun membunuh dengan pedang, dengan tembak sekali jebret mati, lebih enak bagi orang yang zina daripada dirajam dengan batu. Bagaimana dengan hadis ini? Berarti bertentangan dengan yang di atas. Ya, kita tidak boleh membunuh seseorang dengan cara yang kurang bagus. Qulna, maka kata beliau, kami katakan, bala, tentu. Qad qalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ini telah diucapkan oleh Rasul. Lakin ihsanul qitlah yakunu bi muwafaqatiha li syar'i, tetapi yang dikatakan dengan cara membunuh yang baik itu sesuai dengan syariat. Ya, kalau kita membunuh musuh, ya, misalkan kita perang, dan langsung tembak dengan senapan dan langsung mati, atau dengan tombak dengan ya, langsung mati. Jangan ditunda-tunda matinya, jangan disiksa, dilarang seperti ini menyiksa. Ya, berbagus cara membunuhmu kalau sedang perang. Tetapi yang dimaksud dengan ihsan pula disesuaikan dengan keadaan masing-masing. Ya, disesuaikan dengan keadaan apa? Masing-masing. Karena hukuman itu adalah penebus dosa, maka setiap bagian yang melakukan kemaksiatan ditebus dengan rajam tadi. Di tangan kita ketika zina merasakan kenikmatan, ditebus dengan apa? Lemparan batu tadi. Apa? Hilanglah dosanya. Badan kita yang merasakan kenikmatan karena zina, ditimpa oleh batu, hilanglah dosa dari badannya. Demikian yang dikatakan ihsan, sesuai dengan tempat-tempatnya. Tidak bisa semua dipukul rata dengan hadis tadi. Farajmu ihsanun li'annahu muwafiqun li syar'i. Rajam itu adalah perbuatan baik karena cocok dengan syariat dan tujuannya. Walidzalika law anna rajulan janiyan. Maka karena itu kalau ada seorang laki-laki yang berbuat durhaka, yang menyiksa, jana ala sahsin, menyiksa seseorang, faqatalahu amdan, kemudian dibunuh dengan sengaja. Misalkan ada orang berkelahi, tawuran, membunuh dengan sengaja. Wa gharrara bihi qabla an yaqtulahu. Kemudian dia menyiksanya sebelum dia membunuhnya, potong tangannya dulu, potong telinganya dulu. Baik, fa inna nughriru bihadzal jani, maka kita yang menyalahkan ya orang ini. Fa idza aradna qatlahu qabla an naqtulahu. Apabila kita apa namanya? Hendak membunuhnya, kita menyiksanya, jadi dikisos sesuai dengan jalur-jalurnya. Orang yang pukul maka dibalas pukul, menyiksa dibalas siksa, dan demikian. Al-juruhatu kisos, luka dikisos dengan luka. Doi. Di hikmah membunuh dengan baik sesuai dengan tempatnya masing-masing. Kadang ada orang yang jahat yang melakukan muslah, masih hidup disiksa, dipotong tangannya, dipotong kakinya, maka ketika dihukum seperti itu juga caranya. Jadi kalau ada orang menyiksa orang sampai mati dengan siksaan seperti ini, maka hukum matinya dia disiksa dengan bagaimana dia menyiksa orang yang dia bunuh tadi. Kalau dia potong tangan, maka kisahnya potong tangan juga. Ini perbuatan baik, perbuatan ini ihsan sebagai balasan biar dia merasakan bahwasannya orang diperlakukan seperti itu, rita, alam yang syadid, sakit yang sangat naam, supaya dia merasakan itu bentuk ihsan dalam syariat kita. Di dalam hadis ini kata beliau juga, dalilun ala jawazi iqrar al-insan ala nafsihi bizina. Boleh kalau seandainya dia takut dia tidak bisa menebus kesalahannya dengan taubat yang benar, dia menyatakan diri kepada pemimpin bahwasanya dia telah zina. Dia menyatakan diri kepada pemimpin bahwasanya dia telah zina. Kalaupun dia mau disimpan, maka silakan, dan taubat kepada Allah SWT dengan taubat yang sebenar-benarnya. Dengan taubat yang sebenar-benarnya. Sampai ada orang yang datang kepada Nabi, seorang laki-laki atau seorang perempuan, hadisnya sahih, datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inni kuntu zani, sesungguhnya aku telah berzina ya Rasulullah. Rasulullah berpaling. Datang lagi, ya Rasulullah, inni kuntu zani, aku ini telah berzina ya Rasulullah. Rasulullah tidak menanggapi. Dalam artian sudahlah, simpan dosamu kepada, tobat kepada Allah. Ya. Rasul tidak menanggapi orang ini. Ya. Beda dengan perempuan tadi, jelas sih, jelas mengandung karena zina. Kalau ini laki-laki, tiga kali mengatakan, ya Rasulullah, inni kuntu zani, sesungguhnya aku telah berzina ya Rasulullah. Maka dia mengatakan, anta majnun, apa kamu orang gila? Rasulullah mengatakan, apa kamu ini gila? Atau sadar mengucapkan seperti ini, ya Rasulullah, lastu bi majnun, aku bukan gila dan aku bukan sakit, tetapi aku sadar. Setelah tiga kali seperti ini, Rasulullah nyatakan agar supaya dia sebenarnya apa, tobat antara dirinya dengan Allah. Tapi karena dia pengen bersihkan diri tadi, sampai Rasulullah tiga kali menolak dia. Terakhir Rasulullah masih menekankan, apa kamu orang gila? Kok gila apa sadar mengucapkan seperti ini? Ya. Baik, karena tidak ada orang yang mau dihukum itu, tidak ada. Ya, orang yang mau mengaku kesalahan itu susah. Apalagi ini mau dibunuh dengan rajang. Nah, kalau Rasul mengatakan kamu ini gila atau tidak? Ya. Kemudian setelah dia mengatakan saya tidak gila, Rasulullah, saya seperti ini, baru dia kemudian apa? Ditegakkan rajam badannya. Oh iya. Jadi kalaupun seseorang itu sudah melakukan dosa, maka hendaklah antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala diperbaiki hubungannya. Taubat dengan taubatan yang nasuha, tidak perlu diungkapkan. Ya, tidak perlu dia beberkan, tutup rapat-rapat, kemudian mulai dengan lembaran yang baru dengan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh kalaupun dia pengin menyatakan dirinya dengan zina, min ajli tadhirihi bil had, dengan alasan supaya bersih dirinya dengan tebusan tadi. La min ajli fathihi nafsahu, bukan karena pengin menampakkan dirinya. Terkadang kalau seseorang sekarang ini senang kalau dilakopi dengan lakop-lakop yang mengerikan, pembunuh misalkan, masyaallah, keluar penjara karena membunuh. Senang. Ya, padahal bunuh balasannya bunuh. Oh, atau dia berkata dulu saya sekian dan sekian. Ya, pacarnya banyak. Senang diceritakan begini dan begitu, senang. Ya, kalau sekedar untuk memperlihatkan dirinya maka di sini dilarang dalam Islam. Karena kejelekan itu wajib ditutupi dan bukan diungkapkan. Fal insanu allazi yatahaddatsu an nafsihi annahu zana indal imam aw na'ibahu min ajri iqamatil had 'alaihi hadza la yulamu wa la yudan. Tetapi kalau ada seorang manusia menceritakan keadaannya, dia zina, mendatangi imam, mendatangi apa wakilnya, karena ingin ditegakkan pada dirinya hukuman agar supaya bersih dosa-dosanya, maka yang seperti ini tidak dicela dan tidak pula direndahkan keadaannya, tapi justru akan mengangkat ya keadaan dirinya. Baik. Di sini ada soal. Idza qala qa'il, kata beliau, ada seorang yang berkata, hal al-afdhal lil insan, apakah yang terbaik bagi manusia, idza zana an yadhhaba ilal qadhi, kalau dia telah berzina kemudian dia pergi ke seorang hakim, li yuqirra indahu, kemudian agar supaya dipernyatakan pada dirinya, dinyatakan pada diri seorang hakim kalau dia sudah zina, fayuqamu alaihi al-had, agar supaya ditegakkan padanya had. Au al afdal an yastura nafsahu, atau yang afdal dia menutupi diri dan bertobat kepada Allah. Fihi tafsil, dalam perkara ini ada tafsil, ada rincian. Qad yaqulul insanu taba taubatan nasuha, terkadang ada sebagian manusia yang benar-benar pengen taubat dengan taubat yang nasuha. Wa nadima wa arafa min nafsihi annahu lan yauda fa hadzal afdal, dan dia mengetahui kadar dirinya, sesungguhnya dia tidak akan sekali-kali kembali. Maka yang seperti ini afdal alla yadhhab wa la yukhbiru an nafsihi, jangan pergi ke seorang hakim dan jangan dikabarkan keadaan dirinya. Jadi kalau benar-benar zinanya yang telah dia lakukan pada masa lampau ini benar-benar dia sesali, ini perbuatan yang dosa, perbuatan haram, perbuatan yang dilarang oleh agama, dan dirinya benar-benar menyesali dan yakin tidak akan kembali ke dosa ini tadi, yang lebih baik jangan pergi, jangan dikabarkan. Bal yaj'alul amru sirran bainahu wa bainallahi wa man taaba taballahu alaihi, tetapi dia jadikan perkaranya tadi tersembunyi di antara dia dan Allah saja. Sesungguhnya barang siapa yang taubat, Allah akan menerima taubatnya. Ini rinciannya. Jadi kalau kita yang na'am dulu pernah melakukan dosa yang seharusnya harus dihukum, entah merampok, entah segalanya yang butuh untuk dihukum secara Islam, kalau kita yakin kita bisa meninggalkan ya dosa tadi dengan benar-benar taubat kepada Allah dan berjanji tidak akan mengulanginya, maka beribadah kepada Allah dan bertobat dari dosanya. Karena Allah akan menerima taubat apapun bentuknya. Kalau seandainya syirik saja diterima taubatnya, tentunya selain daripada syirik lebih akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia taubat dengan taubat yang nasuha, taubat yang benar-benar memenuhi syarat. Apa syarat taubat? Menyesal, meninggalkan dan berjanji tidak akan mengulangi. Keempat, kalau seandainya dia berhubungan dengan manusia, dikembalikan. Kalau dia dulu mengambil batas tanah, kembalikan batas tanahnya. Kalau dulu dia merampok, maka kembalikan uangnya. Kalau dulu dia mengambil hak seseorang, maka kembalikan haknya. Ini bentuk taubat kalau seandainya bersama manusia. Tapi kalau bersama Allah cukup tiga ini. Menyesal, ya, meninggalkan, kemudian berjanji tidak mengulangi. Wa amma man khafa alla yakunu taubatuhu nasuha. Tetapi kalau seseorang takut, khawatir taubatnya tadi enggak benar, khawatir terjatuh kembali, wa khafa an ya'uda wa yarji'a ila dzambi maratan ukhra, takut dia kembali melakukan yang kedua kali karena lingkungan. Sekarang lingkungan-lingkungan yang ada di kota, perkotaan sungguh sangat, ya, menopang untuk berbuat zina. Kontrakan-kontrakan yang ada ini sangat benar-benar memberikan keleluasaan, ya, tidak ada perhatian pemilik kontrakan, tidak ada perhatian aparat tempat, sehingga gampang wanita yang ngontrak masukkan laki-laki tiap malam gonta ganti. Demikian juga yang laki-laki masukkan wanita setiap hari gonta ganti bermalam, ya, seakan-akan adalah istrinya atau seakan-akan itu suaminya, orang nggak tahu. Ya, yang seperti ini kalau dia takut akan kembali lagi karena dia tidak mendapatkan komunitas orang-orang saleh, maka boleh menampakkan di hadapan hakim. Maka tinggalkan berbagai macam tempat-tempat yang bisa mengantarkan kepada kemaksiatan. Jangan mentang-mentang saya kan sudah ngaji, insya Allah kuat imanku, saya kan sudah pakai gamis, insya Allah kuat, kayak itu gak terpengaruh. Gamis gak akan bisa membentengi kita, ya, peci juga tidak akan bisa membentengi kita. Baik. Tetapi apa kita harus benar-benar hijrah di antara al-hajru, ya, hajr itu adalah kita menghajar kemaksiatan. Tidak hanya kita menghajar pelaku kemaksiatan, kita juga menghajar kemaksiatan itu sendiri. Jangan sebaliknya, hanya menghajar pelaku kemaksiatan tapi kemaksiatannya kita kadang terjatuh. Ya, tapi kedua-duanya, kita menghajar kemaksiatan dan juga kita menghajar pelaku kemaksiatan. Maka cari, ya, lingkungan yang banyak di sana orang-orang saleh sehingga kita bisa benar-benar mengiring hawa nafsu kita untuk senantiasa tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan suka menyendiri jadi orang itu. Jangan suka menyendiri. Baik, kalau orang suka menyendiri itu gampang dapat godaan syaitan. Ketika pengen maksiat, wah enggak ada teman ini, santailah. Terjatuh. Beda kalau dia dua orang, paling enggak ada rasa enggak enak sama temannya tadi. Ya. Karena apa? Asyaitonu ma'al wahid, syaitan itu bersama sendiri. Kalau kita sendiri syaitan datang. Wa ma'al itsnaini ab'ad, bersama dua orang setan akan semakin menjauh. Kalau kita sendiri, ya, sendiri cari tempat tinggal sendiri, paling enggak setan gampang terpengaruh. Ya, paling enggaknya setan gampang mempengaruhi dirinya. Kalau pengen berbuat maksiat, enggak ada penghalangnya, kenapa enggak ada yang melihat? Ya, dari kaum muslimin. Kalau ada kaum muslimin enggak paham, tapi kalau dia bersama orang yang sudah faid, tahu sunnah, dia akan sedikit terjaga dirinya. Sedikit apa? Ada yang mengingatkan kalau dia salah, tapi kalau dia sendiri merasa benar semuanya. Ya, tapi ini kan cuma maksiat kecil, nggak apa-apalah. Ya, kenapa? Karena nggak ada yang dia anggap, ya, segani ketika dia bersendirian tadi, sehingga setan mudah mempermainkan orang yang seperti itu. Baik. Jauh dari thalabul ilmi, jauh dari apa namanya mencari ilmu, apalagi sudah ilmu tipis, ya, ilmunya Senin Kemis. Senin kuat, Kamis hilang, tinggalnya menyendiri. Yang seperti ini adalah ghanamun qasiyah, kambing yang siap disantap oleh serigala. Tapi serigala itu kalau ada kambing, sekumpulan kambing banyak nggak berani dekat. Tapi kalau sudah kambing sendirian, nyempil sendirian, serigala akan menerkamnya, habis dimakan oleh serigala. Mending kalau kita punya ilmu masih ada remnya ilmu kita. Tapi kalau kita sudah punya ilmu, banyak hubungan kita dengan manusia yang bodoh, manusia yang tidak tahu syariat, maka lama-kelamaan iman kita akan menipis. Kekuatan kita dalam memegang agama ini akan semakin rapuh. Maka oleh karena itu, nah, banyak kita berhubungan dengan orang-orang soleh, berhubungan dengan sahabat-sahabat yang soleh, sehingga ketika kita ada yang menasihati, nah, kita melakukan kebenaran, ada yang memperkuat kita dalam melakukannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini diantara hadis yang disebutkan tentang masalah bahwasanya taubat itu dari bentuk kesalahan apapun. Bahwasanya barang siapa yang bertobat kepada Allah, Allah SWT akan menerima taubatnya sebelum, ya, nafas di hujung, ya, tenggorokan, atau sebelum hilangnya nyawa kita ini, sehingga tidak ada lagi nanti hari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam shawab. Itu yang bisa kita sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan sebelum kita tutup. Mandi janabah sama Jumat itu enggak ada bedanya. Mandi janabah dengan mandi Jumat tidak ada bedanya. Cuman bedanya kalau mandi janabah itu disunahkan untuk mencuci kemaluan. Disunahkan untuk mencuci apa kemaluannya. Jadi disunahkan untuk mencuci kemaluannya. Kalau mandi Jumat tidak. Kalau mandi Jumat ya, tapi tata cara mandi janabah dengan mandi Jumat itu enggak ada bedanya, sama. Sehingga kalau kita hari Jumat, pada hari itu juga kita janabah, cukup sekali diniatkan untuk mandi Jumat, demikian pula untuk mandi apa? Janabah. Adapun pendapat yang mengatakan mandi janabah itu mencukupi daripada wudu, itu adalah qaul. Adalah sebagian pendapat. Sebagian berpendapat tetap berwudu. Karena apa? Kalau kita sedang mandi, terkadang bagian anggota badan kita menyentuh ya kemaluan, dan menyentuh kemaluan ini termasuk daripada pembatal wudu, termasuk daripada pembatal wudu. Sebagian merujukkan kalau sudah mandi janabah tidak perlu apa berwudu, ini qaul. Ada qaul yang lain tetap dia berwudu karena dikhawatirkan ketika sedang gerakan-gerakan mandi tadi dia menyentuh kemaluannya. Kalau saya sendiri wudu setelah mandi janabah wudu lagi. Baik, kalau yang lain langsung pengin silakan, di sana ada qaul, cuman kalau saya sendiri kurang yakin dengan qaul itu. Kenapa? Karena wudu sendiri apa tahu definisinya? Ya, definisinya adalah ibadah yang khusus, mencuci anggota badan yang khusus. Nah, sementara kalau kita mandi tadi terkadang kita menyentuh, kalau kita pakai sabun ya menyentuh kembali mungkin kemaluan. Ya, sehingga apa hal tersebut mungkin akan membatalkan wudunya. Allah alam shawab. Ini ada beberapa pendapat. Di antara pendapat yang kalau sudah mandi janabah, mandi besar tidak perlu wudu, silakan. Kalau saya pribadi merujukkan yang tetap berwudu. Wallahu ta'ala alam shawab. Entah itu mandi janabah, entah itu mandi Jumat. Dan mandi Jumat ini khusus untuk laki-laki ya. Apakah perempuan wajib mandi Jumat? Tidak. Perempuan tidak wajib mandi Jumat, khusus untuk laki-laki, karena mereka tidak ada perintah untuk Jumat. Baik. Allah ta'ala alam shawab.